bagaimana melatih niat agar selalu berniat untuk Allah semata. Ya, melatihnya ya terus kita menjaga, ya ibarat kita sedang apa, sedang mengawasi, ya kita, niat kita ini juga perlu terus diawasi, jangan dibiarkan tanpa pengawasan sehingga ada niat-niat yang tidak baik. Yang kedua, juga selalu ingat keutamaan dan keharusan untuk ikhlas. Yang ketiga, juga selalu ingat ancaman bagi yang tidak ikhlas. Ya, kadang-kadang mengingat ancaman mungkin lebih mujarab. Ya, ancamannya begini kalau enggak ikhlas. Mungkin itu kadang bagi sebagian orang lebih ampuh untuk mengembalikan niat kepada niat yang baik. Wallahu a'lam. Dan tentu berdoa, ya, karena Allah Azza wa Jalla yang yuqallib al-qulub, yang membolak-balikkan kalbu manusia.